السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keikhlasan dalam melaksanakan amal ibadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik yang merupakan syarah dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Hari ini kita memasuki pembahasan baru yang judulnya adalah Bab As-Soyal. As-Soyal, apa itu Bab As-Soyal para pemirsa Niaga TV? Yaitu bab yang berbicara tentang kondisi di mana kita terancam, baik terancam secara jiwa ataupun terancam secara harta, kehormatan dan lain sebagainya. Kata as-sayal itu berasal dari kata sola yasulu, yang artinya menerkam atau melompat. Jadi ketika seseorang berjalan di hutan misalnya ya, boleh jadi tiba-tiba ada hewan yang menerkam dia. Dalam kondisi itu dia harus melawan. Nah, melawan di dalam kondisi seperti ini dalam istilah para ulama dikenal dengan istilah daf'u as-sa'il. Daf'u as-sa'il atau membela diri bahasa kitanya. Ya, membela diri. Ada seorang muslim dihadang di tengah jalan, dirampas motornya atau barang yang dia bawa di bawah ancaman misalnya senjata, dan kita lihat bahwa yang menghadang, yang menyergap itu juga adalah seorang muslim. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita boleh melawan? Apa hukumnya melawan? Atau kita serahkan saja harta kita atau bagaimana? Itu yang kita coba bahas di kesempatan pagi hari ini. Berkata Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Wa man qasadahu muslimun yuridu qatlahu jazalahu daf'uhu wa la yajib." Dan barang siapa yang diserang oleh seorang muslim, jadi muslim diserang oleh seorang muslim, dan memang seperti itu yang banyak terjadi ya. Artinya kalau kita lihat tindakan kriminalitas misalnya, itu dilakukan oleh orang-orang Islam yang lemah iman. Bukan berarti saya ingin mengatakan semua pelaku kriminal itu orang orang Islam misalnya. Tetapi karena negara kita memang mayoritas Muslim, jumlahnya pun sangat banyak, ya komposisinya baik orang baik dan orang yang tidak baik, ya komposisinya ya seperti itu. Artinya ada juga Muslim yang komitmen, bahkan banyak yang menjalankan ibadah, tetapi ada juga orang-orang yang lemah iman, yang entah karena faktor ekonomi atau sebab yang lain, mereka melakukan tindak kriminal. Apa yang harus dilakukan ketika hal itu terjadi, seorang Muslim menyerang, ya, yang menyerang adalah beragama Islam. Dalam kondisi itu, apabila si penyerang hendak membunuh, yuridu qatlahu, jazalahu daf'uhu wala yajib. Maka dia boleh melawan. Ya, boleh melawan serangan itu. Wala yajib. Tetapi tidak wajib. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wahada ma yusamma fil fiqhil islami daf'u as-sa'il. Ini yang biasa disebut dalam kajian fikih dengan istilah daf'u as-sa'il, membela diri. Fa idza tarattaba ala daf'i itlafu nafsi aw malin fa innahu la yadmanu ma atlafahu. Kata beliau, apabila seseorang yang disergap atau diserang yang mengancam jiwanya, kemudian dia melawan, tarattaba, perlawanan itu menyebabkan hilangnya jiwa atau hilangnya harta, fa innahu la yadman ma atlafahu. Maka orang yang diserang itu tidak harus mengganti apa-apa yang dia hilangkan. Artinya dia tidak terkena denda, tidak terkena tanggung jawab atas apa yang dia hilangkan, karena dia konteksnya adalah membela diri. Wala isma alaihi fi tasarrufihi. Bahkan tidak ada dosa atas orang itu disebabkan perbuatan melawan orang yang menyergap atau mengancam. Falau kana al-qasidu lahu insanan wa qatalahu. Seandainya yang menyerang itu adalah manusia, lalu yang menyerang itu misalnya dia bunuh, fala qisasu alaihi wala diyata wala kafarah. Tidak ada qisas, tidak ada diyat, tidak ada juga kafarah. Walau kana hayawanan wa qatalahu la yadman qimatahu. Dan seandainya yang menyerang dia adalah hewan, misalnya ada hewan, anjing, milik tetangga yang keluar dari rumah lalu menyerang, lalu dia bunuh hewan tersebut, la yadmanu qimatahu. Dia tidak perlu mengganti harga dari hewan yang dia bunuh tersebut. Wa kadza lau atlafa lahu udwan. Begitupun seandainya orang yang melakukan daf'us sa'il, pembelaan diri, menyebabkan pelaku kriminal itu misalnya cacat salah satu anggota tubuhnya, atau menyebabkan terjadinya aib di dalam fisiknya, itu pun dia tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Wa idza lam yastati ad-daf'u, dan apabila seorang muslim itu dia tidak kuasa untuk melawan dalam kondisi tersebut, wa kutila, dan dia terbunuh disebabkan kejadian tersebut, kana syahidan. Dalam agama itu disebut sebagai orang yang mati syahid. Dalilnya, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 194, di mana Allah berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma'tada 'alaikum." Maka siapapun yang i'tada 'alaikum, yaitu menyerang kalian, membahayakan kalian, ya, maka balaslah bimisli ma'tada alaikum, seperti i'tida, ya, seperti yang dia lakukan kepada kalian. Artinya hanya bisa seimbang, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita raddul i'tida wa daf'uhu anin nafsi, yaitu melawan dan mempertahankan diri kita, ya. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, begitu pun At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari hadis Sa'id Ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh mempertahankan hartanya dari orang yang hendak merampas tentunya, maka dia syahid. "Wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh mempertahankan agamanya, dia syahid. وَمَنْ كُتِلَ دُونَ دَامِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Barang siapa yang terbunuh untuk mempertahankan jiwanya, maka dia syahid. وَمَنْ كُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Dan barang siapa yang terbunuh dikarenakan mempertahankan kehormatan keluarganya atau keselamatan keluarganya, فَهُوَ شَهِيدٌ. Maka dia mendapatkan gelar syahid. Dikatakan di sini wa wajhul istidlal bil hadis, adapun pendalilan dari hadis yang tadi kita sebutkan, annahu lamma ja'ala shahidan hala qatlihi dalla ala anna lahu an yuqatil. Ketika Allah memberikan gelar atau Rasul memberikan gelar bahwa orang itu syahid, ini menunjukkan bahwa dia boleh melawan. Kama anna syahidal ma'rakah lahu an yuqatil, sebagaimana orang yang syahid dalam peperangan dia boleh melawan. Wa qad yalzam an qitalihi an yaqtula ghairahu, padahal mungkin saja dalam kondisi kita diharuskan melawan, kita juga harus melumpuhkan orang yang bersama dia. Boleh jadi misalnya, dan kita sering di media mendengar, ya, ada seorang yang mudah-mudahan Allah selamatkan kita, dikepung oleh beberapa orang begal misalnya, ya, lalu dia melawan dan luar biasa dia melumpuhkan misalnya 2 orang atau 3 orang. Maka dalam semua kondisi ini dia tidak terkena tanggung jawab apapun dari apa yang ditimbulkan dari daf'us sa'il atau usaha membela diri. Itu dia menimbulkan misalnya ada kematian dari orang yang menyerang dia, maka dia tidak terkena tanggung jawab atau doman, ya, tidak terkena tanggung jawab apapun. Lalu dikatakan di sini, wa in qasadahu kafirun aw bahimatun wajaba daf'uhu. Tadi kalau muslim yang menyerang, maka kita bisa melawan, bisa juga tidak. Alasannya dikatakan walam yajib daf'ul muslim lima lahu min hurmah. Karena ya sama-sama sebenarnya memiliki kehormatan, yaitu darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wali anna talab asyhadah min al aqrat as sahihah, dan mengharapkan mati syahid itu adalah diantara tujuan yang dibenarkan. Waqad fa'ala dzalika Utsman radhiyallahu taala an, dan dahulu dalam sejarah khalifah Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an, beliau tidak melawan. Ya, ketika rumahnya dikepung oleh sekelompok pemberontak dan mereka secara zahir adalah kaum muslimin, ya, dikatakan di sini faqad kana qadiran ala daf'il ladzi aradu qatlahu wa lam yaf'al. Sebenarnya beliau mampu untuk melawan, tetapi beliau tidak melakukannya. Itu dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa jika yang menyerangnya adalah seorang muslim, dia boleh melawan, tapi itu tidak wajib. Tetapi jika yang membahayakan jiwa itu adalah seorang kafir, atau yang menyerang adalah bahimah, hewan, wajaba daf'uhu, maka dalam kondisi itu wajib melawan. kalau yang menyerangnya adalah bukan orang Islam, tetapi orang yang tidak beriman. Dan di sini, ai daf'us sa'il al-madzkur, dia wajib membela diri kalau yang menyerang adalah orang kafir, orang yang tidak beriman. Li'anna al-murtad wal harbi la hurmata lahuma, karena orang yang murtad, yang keluar dari agama, dan kafir harbi, itu tidak punya hurmah, tidak punya kehormatan, halal darahnya. Wadzimmi tubatal hurmatuhu bisyal. Dan kalau yang memerangi adalah orang zimmi, yaitu orang sebenarnya dia adalah orang kafir yang tunduk di bawah pemerintahan Islam, maka telah batallah perjanjian dia dengan dia menyerang seorang muslim. Wala yanbaghi al-istislamu lil kafiri li'annahu dhullun fid din. Tidak boleh kita menyerah di hadapan orang-orang kafir, karena itu kehinaan dalam agama. Wal Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam selalu tinggi dan tidak boleh ada yang lebih tinggi dari Islam. Wa in qasada ma lahu jaza daf'u wa la yajib, apabila ada yang menyerang dengan maksud mengambil hartanya, maka dia boleh melawan tetapi tidak wajib. Ya, tidak wajib dia melawan. Ya, boleh saja dia katakan, ya sudah, kalau harta yang kalian inginkan, ambil saja harta ini misalnya. Ya, kenapa alasannya seperti itu? Li'annahu yamliku ibahata malihi bighairihi. Karena seseorang itu punya kekuasaan atas hartanya untuk memberikannya kepada orang lain. Maka tidak wajib dia membela diri. Kalau dia ingin membela diri, silahkan. Ya, dan dia tinggal menimbang misalnya. Kalau dia lihat dia disergap oleh orang yang banyak, yang tidak mungkin dia melawan misalnya, dan yang mereka minta adalah harta, ada baiknya kita serahkan saja harta untuk kemaslahatan yang paling besar, yaitu keselamatan jiwa. Untuk kemaslahatan yang paling besar, yaitu keselamatan jiwa. Wa in qasada harimahu wajabat daf'. Dikatakan di sini, apabila penyerang itu menyerang harimahu, ya, yaitu kehormatan istrinya misalnya, wajaba ad-dafa, maka wajib melawan. Kenapa? Li'anna tarkal mudafa'ati anil ard ibahatun lahu, ya, wala yamliku ahadun ibahatu ardihi li ahadin fi halin minal ahwal. Karena kalau kita membiarkan kehormatannya direnggut dan kita diam, sama saja kita membolehkan. Dan seorang muslim tidak boleh membolehkan kehormatannya dirusak oleh siapapun, apalagi yang terkait dengan keluarganya, istrinya, dan lain sebagainya. Wa yadfa'u bil ashali fal ashal. Di dalam melawan kejahatan itu, kita menggunakan cara yang paling mudah dan yang paling mudah. Artinya, kata beliau, fa in arafa annahu yandafi' bisyahi falaysa lahu darbahu. Falaysa lahu darbuhu. Seandainya seseorang yang berada dalam bahaya, dia merasa dengan berteriak itu bisa menyelamatkan dia dari bahaya, maka cukup dia berteriak saja. Ya, kalau dia rasa, ya, dikatakan di sini au bil yad falaisa lahu bil asa, atau kalau dia rasa dia bisa melumpuhkan lawannya itu hanya dengan tangan, ya dia dengan tangan saja, tidak perlu dengan kayu. Ya, au bil asa falaisa lahu bis saib, atau dia rasa cukup melumpuhkan dengan kayu, maka tidak boleh dia menggunakan pedang. Au bi qat'il yad falaisa lahu qatluhu, atau dia merasa kalau saya lumpuhkan tangannya, saya potong tangannya, ya, dengannya dia bisa apa, bisa selamat, maka hanya boleh memotong tangannya dan tidak boleh menghilangkan jiwanya. Fa in tahaqqaqa annahu la yandafi illa biqatlihi falahu qatluhu. Kalau dia yakin bahwa sulit melumpuhkan orang itu kecuali dengan membunuhnya, maka falahu qatluhu, dia boleh membunuhnya, wala syai'a alaihi, dan dia tidak bertanggung jawab atas hilangnya nyawa penjahat tersebut. Wa idzan dafa'a hurimat ta'arrudu lahu. Ini penting sekali ini. Wa idzan dafa'a hurima at-ta'arrudu lahu. Dan apabila seorang yang melakukan kejahatan itu bisa dilumpuhkan, hurima ya at-ta'arrudu lahu. Ya sudah, tidak boleh lagi kita dia apa namanya, sebagian masyarakat ya, mudah-mudahan ini jadi koreksi bagi kita. Ketika ada mencuri, misalnya mencuri ayam atau mencuri sesuatu, dikepung oleh masyarakat. Kalau dia sudah tidak lagi bisa melawannya, sudah serahkan kepada yang berwajib. Ya, jangan sampai dihakimi, lalu sampai dihilangkan nyawanya atau dibakar, itu tidak diperbolehkan dalam agama. Ya, hanya saja mungkin kalau kita analisa kenapa bisa seperti itu, adalah karena seringkali keadilan itu tidak dijalankan semestinya. Seringkali karena keadilan itu tidak dijalankan semestinya. Tetapi sebenarnya walaupun dengan alasan apapun, kita tidak bisa menghilangkan nyawa seseorang ya, disebabkan oleh sesuatu yang kejahatan yang dia lakukan, kecuali nanti misalnya pengadilan memutuskan bahwa dia telah melakukan kriminal yang menyebabkan dia harus dihukum mati misalnya. Tetapi kalau misalnya mencuri ayam atau mencuri sepeda atau mencuri sesuatu lalu dibakar, lalu dihilangkan nyawanya, tentunya ini adalah perbuatan melampaui batas yang tidak dibenarkan menurut syariat. Dikatakan di sini alasannya, li'anna dharar qad zala, karena ketika bisa dilumpuhkan keburukan itu telah hilang. Wala hajata lit'arrudi lahu ba'da daf'i syarrihi wa adzahu, tidak ada lagi hajat kita misalnya ta'arrud lahu, memukuli dia atau misalnya menjadikan dia cacat dan lain sebagainya setelah kita bisa melumpuhkan keburukan dan gangguan dia. Fa in fa'ala wa tarattaba 'ala dhalika itlafa kana dhaminan. Apabila misalnya masyarakat menangkap orang yang mencuri ayam dan lain sebagainya, sudah bisa dilumpuhkan, seharusnya dibawa ke kantor polisi, malah dihilangkan nyawanya atau dibuat cacat tubuhnya, dikatakan di sini kana dhaminan, maka mereka harus bertanggung jawab atas orang tersebut. Apalagi dalam hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu besar misalnya ya, artinya ada seorang yang mencuri sesuatu yang remeh, yang terkadang pun disebabkan karena faktor ekonomi, faktor keluarga dan lain sebagainya, ini kita harus benar-benar hati-hati ketika menyikapi nyawa seseorang, keselamatan seseorang. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, jadi cara melawan satu kejahatan yang mengancam diri kita itu adalah bil ashal fal ashal, dengan cara yang mudah. Kalau dengan berteriak saja pencuri itu sudah bisa lari, ya berteriak. Kalau harus dengan tangan, tanpa harus kayu, cukup dengan tangan. Kalau harus dengan kayu, tanpa harus menggunakan pedang, dengan kayu. Kalau dengan pedang bisa melumpuhkan dengan memotong tangannya, cukup tangannya. Tetapi kalau harus menghilangkan nyawanya, kalau tidak dihilangkan, dia yang menghilangkan nyawa kita misalnya, maka itu diperbolehkan, wala syai'a alaihi, dan kalau sampai terjadi seperti itu, dia tidak memiliki tanggung jawab apapun. Para pemirsa Niaga TV, dimanapun Anda semua berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita semua keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di layar kaca para pemirsa. Baik, sepertinya sudah ada beberapa pesan singkat yang masuk ya. Yang pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Apakah boleh dan ada dalilnya saat menjenguk orang sakit membacakan Al-Fatihah? Jazakumullah khairan. Allah alam bisawab ya, yang saya tahu para pemirsa Niaga TV, barakallahu fikum, ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, bahwasanya ada sekelompok orang sahabat melakukan satu perjalanan, kemudian mereka mendapatkan kampung tersebut tidak mau menjamu mereka sebagai tamu, lalu mereka duduk. Tidak lama setelah itu datang seorang utusan mengatakan, adakah di antara kalian yang bisa menjampi? Sesungguhnya tetua kampung kami sedang sakit. Maka para sahabat mendatangi dengan mensyaratkan bahwa mereka memberikan beberapa ekor domba sebagaimana disebutkan dalam hadis. Maka dibacakanlah atas orang yang sakit itu suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah. Sebagian sahabat yang melihat kejadian ini merasa ragu terkait dengan apa hukum perbuatan tersebut. Lalu mereka ketika sampai di kota Madinah menanyakan permasalahan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membenarkan apa yang mereka lakukan sambil berkata, "Wa ma yudrika annaha ru'ya?" Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ayat ruqyah atau surah ruqyah? Di sini Nabi telah menjadikan Al-Fatihah sebagai menamakan Al-Fatihah dengan ar-ruqyah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Punya wudu tak sengaja sentuh kulit suami. Ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Mana pendapat yang kuat agar tidak bingung menyikapinya? Iya betul, di mazhab Imam Asy-Syafi'i mereka berdalil dengan firman Allah, "Aula mastumun nisa," kalian menyentuh wanita, maka wudunya dianggap batal. Ya, dianggap batal. Berdalil dengan tafsir Ibnu Mas'ud yang mengatakan lames artinya ya menyentuh kulit dengan kulit. Walaupun masalah ini khilaf ya. Saya secara pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh itu ada dua, ada menyentuh dengan syahwat, ada menyentuh dengan tanpa syahwat. Kalau menyentuh dengan syahwat itu membatalkan wudu, karena menyentuh dengan syahwat adalah mazannatu khurujil madhi, yaitu salah satu penyebab keluarnya air mazi, dan air mazi keluar tanpa disadari. Tetapi kalau tanpa ada syahwat, apalagi yang disentuh adalah istrinya, telah ada hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi melaksanakan salat di malam hari, kemudian ketika Nabi hendak sujud ternyata ada kaki Ummul Mukminin Aisyah, maka Nabi lipat kaki tersebut, kemudian Nabi luruskan lagi ketika Nabi berdiri. Ya, dan itu diantara dalil dan dalil-dalil yang lain yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Saat salat Jumat lalu mufarokoh karena sebab yang syar'i, salatnya 2 rakaat seperti salat Jumat atau 4 rakaat seperti salat Zuhur. Allah alam bissawab ya, kalau memang mufarokoh tidak mungkin Jumatan 2 rakaat. Ya, tidak mungkin Jumatan 2 rakaat. Ya Jumatan ya tidak mungkin, mohon maaf, Jumatan itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Jumatan itu harus dilakukan secara berjamaah. Artinya, kalau kita mendapatkan kurang dari satu rakaat, misalnya di akhir Jumat kita baru masuk ketika imam sudah bangkit dari ruku yang kedua, ya, maka ketika nanti imam salam kita menambahkan 4 rakaat. Maka begitupun dalam kasus mufarokoh. Misalnya dia harus pergi saat itu juga, karena kalau tidak dia akan ada madarat yang besar, entah itu misalnya tertinggal kereta dan lain sebagainya. Kalau seandainya terjadi, maka itu Allah alam bisawab yang saya pahami ya jadi 4, karena jadinya mengerjakannya sendiri dan Jumat tidak bisa dikerjakan sendiri. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Silahkan Ibu. Ini mau tanya nih, maksudnya itu maksud buat satu kebuka besar. Kedua, apa? doa ketika sujud, kenapa Ibu? Ini Pak Anu, dua kesilupaan Pak Ustaz. Seandainya baca doa kepercayaan kami kalau silam tidak direkat sobat doa Allah yang mempunyai Allah yang mempunyai buruk tetap seperti yang lagi. Baik. Jadi tambah lagi itu boleh Ustaz. Ketika sujud ya, atau ketika duduk di antara dua sujud? Sujud tak, tak baik, sujud. Baik. Itu saja Ibu? Ya, sementara itu Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bissawab, Ibu, hamba Allah di Jawa Timur, tidak masalah ya, ketika kita sujud, kita membaca misalnya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu tidak masalah. Berdasarkan keumuman hadis Nabi, ketika beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi minad du'a. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Dan di situ Nabi tidak membatasi doanya. Ya, baik doa yang berasal dari hadis Nabi ataupun yang berasal dari Al-Qur'an, dengan niat kita berdoa bukan dengan niat membaca Al-Qur'an, itu boleh dibaca ketika sujud ya. Baik sujud pertama, sujud kedua, hanya saja kadang para ulama mengatakan sujud terakhir lebih selamat, karena kalau sujud sebelumnya, sujud kedua, ketiga, boleh jadi menyebabkan kita lupa jumlah sujud atau lupa jumlah rakaat. Allah alam bissawab. Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ali. Makasih Bang. Apakah ada hadis yang bekas minum atau sisa makanan orang mukmin itu barokah wasat? Masalahnya banyak di pondok-pondok itu anak anak santri itu berebut sisa makanan apa minuman para santri, para kiainya bosan. Apakah memang ada hadisnya bosan? Baik Bapak. Bahwa bekas minuman baik orang alim itu barokah. Baik, itu saja Bapak. Ya bosan. Makasih bosan. Baik. Baik Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Yang saya ketahui Pak Ali dan para pemirsa Niaga TV, dari pendapat para ulama bahwa walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini, tetapi pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwa keberkahan terkait dengan misalnya sisa-sisa makanan, minuman dan lain sebagainya, yang saya pahami itu hanyalah khusus bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya pahami selama ini, bahwa dahulu para sahabat mereka berebut dari bekas-bekas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu para sahabat mereka berebut bekas-bekas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu bekas wudunya, bekas minumnya dan lain sebagainya. Tetapi hal itu tidak terjadi pada para sahabat. Misalnya kita tidak mendengar riwayat bahwa para tabi'in berebut bekas minum Sayyiduna Abi Bakar As-Siddiq misalnya. Atau tidak berebut bekas minum Umar Al-Faruq atau Utsman atau Ali. Atau kita pun tidak mendengar, saya lah secara pribadi tidak mendengar riwayat bahwa para tabi'in air minumnya atau sisa makannya diperebutkan oleh tabi'ut tabi'in. Atau misalnya Imam Asy-Syafi'i atau Imam Ahmad misalnya, saya tidak mengetahui bahwa air minum mereka itu dianggap berkah oleh murid-muridnya kemudian diperebutkan. Saya tidak mengetahui ada kebiasaan tersebut. Oleh karenanya, Allah alam bissawab ya, sebatas yang kita pahami bahwa itu adalah diantara yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf, suara televisi dikecilkan dulu Bapak. Setelah itu fokus ke telepon. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas Bapak. Halo? Iya. Ini Pak, tentang penjualan aplikasi dana itu apakah boleh dalam agama Islam tidak ya? Tentang apa Pak? Tentang aplikasi dana itu Pak. Aplikasi dana? Kita kan jual itu apakah dibolehkan Pak dalam agama Islam? Baik, baik. Baik, bisa ditutup. Allah alam bisawab ya, saya tidak tahu bagaimana apa namanya skemanya, bentuk transaksinya bagaimana, saya secara pribadi tidak paham. Oleh karenanya saya rekomendasikan Bapak ya barakallahu fik untuk bisa mengikuti kajian di pagi hari ya, sepertinya masih ada kajian Ustadz siapa? Ustadz Ammi Nurbait. Nanti Bapak bisa tanyakan beliau, apa namanya, mungkin akan menjelaskan nanti tentang skema dari yang Bapak tanyakan. Saya secara pribadi belum tahu gambarannya bagaimana. Ya walaupun saya pernah mendengar aplikasi itu ya, di merek HP tertentu, bahkan ketika kita beli sudah ada itu, tapi saya tidak pernah pakai. Jadi saya tidak terlalu paham sebenarnya bagaimana skemanya. Apakah seperti jasa transfer ataukah seperti produk pembayaran menggunakan apa namanya? Ada istilahnya GoPay atau OVO, dan itu ya ulama kontemporer berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu boleh misalnya, ada yang mengatakan itu tidak boleh, dan khilaf di kalangan para ulama. Tapi untuk lebih lengkap sekali lagi Bapak nanti bisa tanyakan kepada Ustaz Ammi ya, di pagi hari Niaga TV punya jadwal beliau. Allah alam bissawab. Tadi sudah kita jawab bahwa apabila kita berpisah dari sholat Jumat, maka ya otomatis kita dianggap sholat sendiri, dan sholat Jumat tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan berjamaah. Kalau dilakukan sendiri, maka seorang muslim mengerjakan zuhur, bukan Jumat. Allah alam bissawab. Apakah termasuk transaksi riba bila seorang menjual barang dengan dikreditkan, dengan angsuran, dengan diangsur dengan harga yang mungkin dua kali lipat lebih mahal, seperti misal harga barang tunai 100, karena dibeli secara angsur adalah 200 ribu dengan 10 kali angsuran. Wallahul muwaffiq ya, yang saya pahami selama ini dalam Islam diperbolehkan jual beli dengan taqsit, taqsiyat, yaitu jual beli dengan mencicil. Dan secara normal kondisi harga mencicil selalu lebih tinggi daripada harga kontan. Dan jual beli ya antara din minkum ya, kalau memang tidak ada unsur yang haram di dalamnya, disyaratkan pula harus ada keridhaan dari kedua belah pihak. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin. Kapan piutang dibayar dengan konversi emas? Yang saya pahami ya, hukum asalnya ya hutang dibayar dengan, misalnya rupiah ya dibayar dengan rupiah. Hanya saja kadang terjadi satu kondisi yang di luar dugaan. Seperti apa yang terjadi di Syria, terjadi di Yaman, di mana terjadi peperangan yang mengakibatkan inflasi yang sangat dahsyat. Artinya harga satu minggu sebelum peperangan dengan satu minggu setelah terjadinya kekacauan di satu negara, itu terjadi kejatuhan nilai mata uang. Saya pernah membaca fatwa, sebagian ulama berpendapat kalau memang di satu negeri terjadi satu kondisi yang di luar dugaan yang menyebabkan hilangnya nilai mata uang, ya maka bisa dikonversi dengan nilai emas di hari di mana dia meminjam uang tersebut. Saya pernah membaca fatwa seperti itu, dan itu mungkin kondisi di mana dibayar dengan emas. Allah alam bissawab. Apakah sama derajat mati syahid berperang di jalan Allah dengan membela diri dari begal? Ya tentunya tidak. Ya, tidak ya. Menurut saya ya, mati syahid di jalan Allah lebih tinggi. Ya, matinya dia adalah untuk agamanya, untuk orang banyak, untuk mempertahankan negaranya, tentunya lebih besar daripada yang mati untuk sekedar mempertahankan dirinya, pribadinya. Allah alam. Manakah yang lebih utama, meninggalkan tanah air atau bertahan tinggal dari penjajah seperti tadi di Palestina? Kata para ulama, bukan kata para ulama ya, kata Al-Quran. Ya, di Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang kafir menyerang kalian, maka janganlah kalian lari. Ya, janganlah kalian lari, artinya jangan kalian membelakangi mereka. Illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Kecuali kalau untuk siasat perang atau bergabung dengan pasukan yang lain. Ya, dan barang siapa yang lari dari medan perang, sungguh dia telah lari dengan membawa kemurkaan dari Allah. Ya, dan tempatnya di neraka. Allah alam bismillah. Bagaimana hukumnya, bolehkah kita ikut menjadi panitia KPPS, yaitu pemilu di tempat kita tinggal, karena ditunjuk sama Pak RT untuk menjadi panitia KPPS pemilu. Allah alam bissawab ya, saya termasuk orang yang berpendapat bahwa kita diperbolehkan ikut mencoblos untuk tujuan memilih pemimpin yang baik, untuk tujuan memilih wakil rakyat yang baik. Maka konsekuensi dari pendapat itu, ya kita boleh ikut serta untuk memastikan misalnya suaranya terjaga. Karena bagaimana saya katakan boleh mencoblos untuk memilih pemimpin yang baik, tapi setelah itu saya tidak mengatakan jaga suaranya, ya percuma kalau begitu. Ya, karena di dalam sistem yang berlaku sekarang, kalau suara itu tidak dijaga, ya tidak dijaga sampai ke tahapan akhir, itu bisa hilang, bisa ada kecurangan dan lain sebagainya. Artinya konsekuensi saya mengatakan tidak masalah kita ikut serta untuk memilih pemimpin yang lebih baik atau mungkin sekedar meminimalisir kemadharatan, maka konsekuensinya ya orang yang kita pilih harus kita usahakan agar terpilih, bukan sekedar mencoblos lalu tinggal saja begitu. Ya, menurut saya seperti itu. Karena itu konsekuensi dari memilih mana maslahatnya lebih besar, memilih mana mafsadatnya lebih kecil. Kalau kita katakan, oh ini maslahatnya lebih besar, kita coblos lalu kita pulang, tanpa kita misalnya mengikuti mekanisme yang ada, saya rasa itu ya nggak seutuhnya berarti dia mengatakan ingin memilih yang lebih maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته